Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Nah, ikhwan, kita lanjutkan pelajaran muyasar kita. Kemarin telah kita menyelesaikan yakni salah satu dari jenis adawatul jazimah, alat-alat yang menjazmkan fi'il mudhari'. Alat-alat yang menjazmkan fi'il mudhari' terbagi menjadi dua. Yang pertama, yang hanya menjazmkan satu fi'il mudhari' setelahnya. Dan yang kedua adalah yang menjazmkan dua fi'il mudhari'. Adapun yang menjazmkan satu fi'il, fi'il mudhari', adalah yang telah kita sebutkan kemarin, ada 6: lam, lamma, alam, alamma. Yang kelima, lam, perintah. Dan yang keenam adalah la, larangan. Kalau lam artinya yakni tidak, ya, penafian. Sebenarnya masing-masing huruf ini ada i'rabnya sendiri. Seperti kalau lam biasa di-i'rab dengan harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Nah, nanti masing-masing huruf ini sebenarnya memiliki i'rab sendiri-sendiri yang walaupun sebagiannya sama dengan yang lainnya, namun mungkin kita tidak menyebutkan pada jenjang kita ini. Dan insyaallah mungkin pada jenjang-jenjang berikutnya baru kita akan membahas atau menyebutkan masing-masing i'rab dari alat-alat yang menjazmkan tersebut. Kemarin juga alat-alat yang menasabkan fi'il mudhari juga sebenarnya ada namanya masing-masing, cuman kita tidak menyebutkan. Yang jelas kita fokus ke apa yang menjadi amalan dari fi'il atau adawat nasibah atau jazimah. Nah, kalau lamma artinya belum. Kalau alam artinya yakni tidakkah? Seperti itu. Alamma, belumkah? Dia masuk ke konteks pertanyaan. Adapun yang keenam, ya kelima dan yang keenam, kelima yaitu lamul amr, lamul amr. Dan di sini ternyata beliau akan membahas sendiri nanti ya. Lamul amr ada jenis-jenisnya, karena lam li di yang masuk pada fi'il mudhari, lam yang dikasroh li yang masuk pada fi'il mudhari' ini ada beberapa macam. Apabila yang dimaksudkan adalah perintah, yang dimaksudkan perintah seperti contoh liyakhruj, hendaklah dia keluar. Nah, berarti di sini lam di sini yang dimaksudkan adalah perintah. Kalau lam yang dimaksudkan adalah perintah, maka lam tersebut adalah sebagai alat yang menjazmkan fi'il mudhari'. Sehingga fi'il mudhari setelahnya harus dijazm. Kalau di sini liyakhruj dengan sukun, karena berhubung yang dicontohkan adalah fi'il mudhari sahihul akhir. Namun nanti kalau seandainya dicontohkan itu dari af'alul khamsah, berarti tandanya membuang nun. Kalau seandainya yang dicontohkan dengan mu'tal akhir, berarti tanda jazmnya adalah membuang huruf akhir. La nahiyah, la nahiyah yang keenam. La nahiyah, yakni la, juga ada beberapa macam. Dan nanti insya Allah akan dibahas. Akan dibahas setelahnya. Namun yang dimaksud dengan, apa namanya, yang menjazmkan fi'il mudhari', yang dimaksud dengan la di sini adalah la yang sifatnya larangan. Ketika Anda, yakni, melarang sesuatu perbuatan dengan menggunakan la, maka perbuatannya atau fi'il tersebut harus dijazm. Seperti di sini, la tajlis, jangan kamu duduk. Jangan kamu duduk. Nah, di sini tajlis disukun, dijazm, karena la yang dimaksud di sini adalah larangan, ya kan? Oleh karenanya kita terjemahkan jangan kamu duduk. Nah, dijazm. Dan di sini dijazm dengan sukun karena berhubung dia juga dari apa? Sahihul akhir, ya kan? Namun nanti kalau seandainya dari af'alul khamsah atau dari fi'il mu'tal akhir, maka tanda jazmnya masing-masing memiliki sendiri. Baik. Kita lanjut yang kedua. Jenis yang kedua, allati tajzimu fi'lain. Alat-alat penjazm allati yang tajzimu menjazmkan fi'lain, dua fi'il. Alat penjazm allati tajzimu fi'lain yang menjazmkan dua fi'il. Nah, yang menjazmkan dua fi'il. Nah, perlu diketahui yang dimaksud dengan dua fi'il, yang dimaksud dengan dua fi'il yang dijazm dengan alat-alat penjazm yang akan kita sebutkan ini, masing-masing fi'il yang dijazm itu memiliki statusnya sendiri sebagai apa. Nah, maka perlu kita ketahui atau kita sebutkan bahwasannya huruf-huruf yang akan kita sebutkan di sini akan menjazmkan dua fi'il. Fi'il yang pertama disebut dengan fi'il syarat. Fi'il syarat ini yang pertama. Jadi setelah huruf penjazm yang akan kita sebutkan, ini dijazm sebagai syarat. Adapun fi'il yang kedua yang dijazmkan setelah yang kedua, maka disebut dengan fi'il jawab syarat, atau bisa juga dengan balasan dari syarat tersebut. Nah, ini perlu untuk kita ketahui agar kita mengerti apa yang dimaksud dengan kalimat ini. Kalau mungkin dari sisi nahwunya, kita tahu kalau ada huruf ini termasuk menjazmkan dua fi'il mudhari'. Berarti dua fi'il mudhari setelahnya harus dijazm. Ini kalau dari sisi nahwunya. Namun dari sisi maknanya, bahwasannya fi'il yang pertama yang dijazm itu sebagai syarat, adapun fi'il yang kedua itu sebagai jawaban atau balasan dari syarat tersebut yang pertama tadi. Nah, ini yang dimaksud dengan dua fi'il tersebut. Baik, kita langsung pada yang pertama. Yang menjazmkan fi'il mudhari yang pertama adalah in. Bukan inna ya, in. Dengan nun yang disukun. Kalau kemarin alat-alat yang menasobkan adalah an. Beda ya, an dengan in. Nah, kalau in itu biasa diterjemahkan jika. Contohnya, in tajtahid tanjah. Jika atau apabila gitu bisa juga. In tajtahid tanjah. Jika engkau bersungguh-sungguh, tanjah, engkau akan lulus. Jika engkau serius, maka engkau akan lulus. Nah, antum perhatikan di sini ada dua fi'il mudhari, ya kan? Tajtahid dan tanjah. Tajtahid ini dijazm dengan tanda apa? Sukun. Tanjah juga sama, ini dijazm dengan tanda sukun. Nah, yang pertama tajtahid itu sebagai syarat. Jika kamu bersungguh-sungguh. Yang kedua, tanjah itu sebagai balasan syaratnya. Yaitu apa? Jika engkau bersungguh-sungguh, balasannya adalah engkau akan lulus. Nah, di dalam Al-Quran cukup banyak ini. Seperti di dalam firman Allah, kalau tidak salah di dalam surah Muhammad ya. In tansurullaha yansurkum. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. In tansurullah ayansurkum. Jika kalian menolong Allah, yakni menolong agama Allah, yansurkum, Allah akan menolong kalian. Syaratnya apa? Jika kalian menolong Allah, balasannya Allah akan menolong kalian. Ini fi'il yang pertama sebagai fi'il syarat, fi'il yang kedua sebagai jawaban atau balasan dari syaratnya. Nah, jika kalian menolong Allah, maka Allah akan menolong kalian. Perhatikan di sini ada dua fi'il mudhari yang kedua-duanya majzum. Kedua-duanya majzum. Di sini tansuru majzum, di sini yansur juga majzum. Kedua-duanya ini majzum karena in. Kedua-duanya majzum karena ada in. Nah, in tansurullah yansurkum. Jika kalian menolong Allah, maka Allah akan menolong kalian. Tansuru majzum karena in. Tanda jazmnya adalah apa, ikhwan? Membuang nun. Karena di sini sebenarnya tansuruna, ya kan? Membuang nun. Pengganti dari sukun karena dia dari jenis mana? Dari af'alul khamsah. Nah, kalau di i'rab secara sempurna ini biasa disebut dengan diirab dengan fi'il syarat majzum karena in. Namun tidak perlu dulu. Nanti pada jenjang-jenjang yang berikutnya baru kita sebutkan. Namun yang jelas kita paham kalau di sini ini majzum karena in. Tanda jazmnya membuang nun, pengganti dari sukun karena dia dari af'alul khamsah. Yansur ini juga majzum karena in. Kalau secara sempurna maba fi'il jawab syarat atau balasan syarat, jaza'u syarat. Balasan syarat majzum karena in. Tanda jazmnya di sini sukun. Karena dia dari apa? Fi'il mudhari sahihul akhir. Nah. Lihat dua-duanya majzum. Dua-duanya majzum. Beda kalau kemarin lam, alamma, alam cuma hanya menjazmkan satu fi'il mudhari. Kalau in mampu dua. Mampu dua. Nah. Di dalam Al-Qur'an insyaallah banyak terkait dengan ini. Namun kalau mungkin sukun mungkin akan kadang-kadang keliru, jangan sampai dibaca inna. Sebenarnya kalau mau dibahas beda ya. Beda, ada perbedaan yang sangat jauh dan jelas insyaallah kalau membedakan antara in dengan inna. Mungkin suatu saat saja kita sebutkan. Yang jelas in ini menjazmkan dua fi'il mudhari. Kalau antum mau melihat Al-Quran, antum bisa memakai Android seandainya ya. Al-Quran digital, antum ketik di situ mencari in. Mencari in. Nah, di situ insya Allah banyak. Dan in ini tidak juga, istilahnya memang dia huruf yang membahas tentang syarat ya. Karena dari maknanya pun sudah diketahui jika, ya kan. Berarti di situ pasti ada syarat dan pasti ada balasannya. Nah, namun tidak semua ini pasti masuk fi'il mudhari setelahnya, tidak tentu. Tidak selamanya setelah ini pasti fi'il mudhari, tidak. Nah. Namun apabila kalau ada in setelahnya fi'il mudhari berarti pasti majzum. Namun bukan berarti setelah ini harus fi'il mudhari. Seperti dalam Al-Qur'an banyak kan in kuntum mu'minin, jika kalian beriman. In kuntum shodiqin, jika kalian jujur. Maksudnya apa? Tidak semua in itu setelahnya harus fi'il mudhari. Namun kalau setelah in setelahnya itu ada fi'il mudhari, maka dia menjazmkan. Dia menjazmkan dua fi'il mudhari. Nah, yang pertama itu sebagai syarat dan yang kedua setelahnya itu sebagai balasan atau jawaban dari syarat tersebut. Dan urutannya pasti syarat baru jawaban ya. Yang secara umumnya syarat pasti ada setelahnya baru balasan. Nah, bukan dibalas dulu baru ada syaratnya. Nah. Wallahu a'lam bishawab, ini secara asal. Kemudian yang berikutnya yang kedua adalah izma. Izma. Izma ini diterjemahkan dengan makna kapan saja atau kapan pun. Ini dari sisi maknanya juga sudah di, ya ini mengisyaratkan ya kan, pasti di situ kalau ada kapanpun, apapun, siapapun, nah ini berarti ada syaratnya ini, ya kan? Ada syaratnya. Kalau menyebutkan syarat, pasti ada balasannya. Nah, idma, kapan saja atau kapanpun. Contohnya, idma tata'allam tataqaddam. Idma, kapan saja tata'allam, engkau belajar, engkau menuntut ilmu, tataqaddam, niscaya engkau akan terpandang. Tata qaddam artinya sebenarnya engkau akan maju, maksudnya terpandang. Nah, tapi jangan belajar pengen terpandang ya. Maksudnya ini, kalau memang kita belajar dengan sendirinya, Allah akan memberikan kemuliaan kepada seseorang yang belajar, yaitu apa? Dia akan terpandang, memiliki wibawa. Nah, idma tata'allam tataqaddam. Antum perhatikan di situ, tata'allam tataqaddam. Dua fi'il setelah idma, kedua-duanya dijazm. Ya kan? Jika kamu belajar menuntut ilmu, syaratnya apa? Menuntut ilmu, iya kan? Tataqaddam, balasannya engkau akan terpandang. Nah, sebagai balasan. Nah, berhubung di sini apa namanya? Adalah fi'il mudhari sahil akhir, maka di sini semuanya sukun. Iya kan? Berarti kalau seandainya pakai af'alul khamsah, tata'allam, kalau menjadi af'alul khamsah, tata'allamuna. Tata'allamuna. Kalian. Tata'allamuna. Kalian belajar. Kalau kalian terpandang, tataqaddamuna. Tataqaddamuna. Berarti kalau kita kiaskan dengan situ, kalau dimasuki idma, tata'allamunya menjadi apa, ikhwan? Menjadi tata'allamu, ya kan? Menjadi tata'allamu. Jika kalian belajar, balasannya tataqaddamuna menjadi apa? Hah? Tataqaddamu. Nah, menjadi tataqaddamu. Kalau di situ kan dengan sukun, karena apa? Dari sahih akhir. Kalau di sini dari af'alul khamsah, berarti idma tata'allamu tataqaddamu. Jika kalian belajar, maka kalian akan terpandang. Kalau di sini tata'allamu majzum karena idma. Tanda jazmnya membuang nun, karena dia dari af'alul khamsah. Tataqaddamu juga majzum karena idma. Tanda jazmnya juga sama, membuang nun, karena dia dari af'alul khamsah. Kalau di kitab dia dengan sukun, tanda jazmnya dengan sukun, karena dia dari fi'il mudhari' sahihul akhir. Nah, kalau berikutnya contoh seandainya. Idma ta'ti. Idma ta'ti. Nastaqbilka. Nastaqbilka. Nah, sebenarnya ada lanjutan ini. Nastaqbilka bitarhib. Nah, kapanpun engkau datang, kapanpun engkau datang, nastaqbilka, kami akan menyambutmu. Kapanpun engkau datang, kami akan menyambutmu. Jadi syaratnya, kalau engkau datang, balasannya kami akan menyambut engkau. Antum perhatikan di sini ada juga dua fi'il mudhari. Di sini ya, nastaqbil. Kalau kanya ini kan dhamir. Nah, kedua-duanya majzum. Kedua-duanya majzum. Hanya saja di sini dari jenis fi'il yang berbeda. Ta'ti, berarti tanda jazmnya apa di sini, Kwan? Hah? Membuang huruf akhir. Iya, karena dia dari fi'il mudhari mutalil akhir, aslinya apa? Ta'ti. Nah, ada ya-nya, ya kan? Karena dia majzum, huruf ya-nya dibuang. Nah, berapa sudah sering kita sebutkan kalau dalam permasalahan majzum, Kalau mansub mungkin ada apa namanya perbedaan ya antara mu'tal alif, wawu dan ya, ya kan? Kalau untuk majzum, kalau antum melihat di situ ada huruf yang menjazmkan, kemudian setelahnya itu huruf atau fi'ilnya berharokat akhir, berarti itu mu'tal akhir, pasti. Pasti mu'tal akhir. Seperti kalau kemarin kita contohkan lam. Lam. Lam ini kan penjazm, iya kan? Berarti setelahnya itu fi'ilnya pasti majzum. Kalau seandainya kita mendapatkan lam yad'u. Nah, dia berharokat. Oh, berarti ini fi'il mu'tal akhir ini. Kenapa? Karena setelah dijazm huruf terakhirnya masih berharokat. Berarti dia mu'tal. Berarti mu'tal. Atau contoh lain, lamma tahtadi. Lamma tahtadi. Ini jazm, penjazm. Setelahnya pasti majzum, tapi harokat akhirnya masih berharokat. Iya kan? Apakah kasrah atau sukun atau nanti fathah? Oh, berarti ini mu'tal akhir ini. Berarti mu'tal akhir. Kenapa? Karena setelah dijazm, setelah masuk huruf jazm, huruf terakhirnya masih berharokat. Berarti ini mu'tal ini. Iya kan? Atau contoh lain, lam yardha. Lam yardha. Nah, setelah dijazm masih berharokat. Iya kan? Setelah berjazm, huruf akhirnya masih berharokat. Oh, berarti ini mu'tal akhir. Contohnya juga ini. Huruf penjazm ta'ti majzum, tapi huruf akhirnya masih berharokat. Berarti ini apa? Mu'tal akhir. Kalau sudah mu'tal akhir, berarti tanda jazmnya adalah membuang huruf akhir karena dia dari fi'il mudhari mu'tal akhir. Nastaqbil juga majzum, tanda jazmnya adalah sukun karena dia dari fi'il mudhari sahih akhir. Nah, antum perhatikan di sini dua contoh di kitab juga semuanya adalah majzum setelahnya. Ada dua fi'il mudhari, yang pertama sebagai syarat dan yang kedua sebagai balasan dari syarat tersebut, semuanya majzum. Hanya di sini kita mencontohkan dengan beberapa contoh dengan tanda jazm yang berbeda-beda. Yang di kitab dengan sukun, kalau di sini dari membuang nun, kalau di sini dari fi'il mudhari' mu'tal akhir. Nah. Baik. Intinya semuanya sama. Nanti ini berjumlah berapa? 12 semuanya sama. Ya, ini sistem kerjanya itu menjazmkan dua fi'il mudhari'. Mungkin yang titik sulitnya adalah menghafal, ya kan? Jenis-jenis dari hurufnya tersebut. Baik, yang kedua, yang ketiga. Ma. Nah, ini ma. Kalau ma ini juga banyak jenisnya. Semua tergantung makna. Kalau yang diinginkan itu syarat, nah berarti dia menjazmkan dua fi'il mudhari. Ada nanti namanya ma mausula, ma kata sambung. Dia bermakna alladzi. Ada juga nanti manafiyah. Nah, semua itu diketahui dengan konteks kalimat. Namun kalau yang dimaksud dengan kalimat tersebut ma di sini adalah syarat, penyebutan syarat, oh berarti dia menjazmkan dua fi'il mudhari. Karena seluruh dari huruf-huruf alat-alat yang menjazmkan jenis yang kedua ini semuanya adalah huruf-huruf penjazm yang menginginkan syarat dan balasan syarat. Semuanya. Semuanya. Sehingga kalau seandainya seperti contoh ma, ma ini kan dalam suatu kalimat tidak semuanya itu menjazmkan fi'il mudhari. Macam-macamnya banyak. Macam-macamnya banyak. Akan tetapi kalau kalimat tersebut yang diinginkan adalah penyebutan syarat dan balasannya, maka yang dimaksud ma tersebut adalah ma yang menjazmkan fi'il mudhari. Dua fi'il mudhari. Contoh di sini. Ma. Ma taf'alu syarran tandam. Apa saja taf'alu syarran. Syarran itu keburukan. Taf'alu melakukan. Maksudnya apa saja keburukan yang kamu lakukan, tandam, engkau akan menyesal. Yakni balasan menyesal itu syaratnya apa? Ketika engkau melakukan keburukan apapun, apapun keburukan yang kamu lakukan, pasti engkau akan menyesal. Pasti engkau akan menyesal. Antum perhatikan di situ ada dua fi'il mudhari. taf'al dan tandam. Dua fi'il mudhari' tersebut kedua-duanya majzum. Kedua-duanya majzum karena apa? Karena dia dimasuki ma. Hanya saja di sini majzumnya dengan tanda sukun karena yakni mencontohkan mengambil dari jenis fi'il sahihul akhir. Nah, namun nanti kalau dari af'alul khamsah ya beda sendiri jazmnya, dari mu'tal akhir juga beda sendiri. Nah. Kalau ma, sekali lagi ma ini juga tidak semuanya itu pasti menjazmkan fi'il mudhari' ya, karena memang ma ini dengan jenisnya banyak. Namun kalau yang dimaksud dengan ma di sini adalah penyebutan syarat dan balasannya, baru akan menjazmkan fi'il mudhari'. Dan insyaallah itu dengan berjalannya waktu, dengan ya ini konteks kalimat kita memperhatikan akan terbedakan insyaallah. Yang keempat, man. Man bukan iman ya. Ini man, barang siapa. Biasa kalau ini kan man juga biasa kita terjemahkan man haza, siapa ini, ya kan? Nah, namun yang dimaksud di sini man adalah penyebutan syarat dan jawabannya. Nah, walaupun nanti kalau dibahas secara terperinci, insya Allah perbedaannya jelas antara man istifham kata tanya dengan man syarat yang menyebutkan syarat. Nah, di sini man contohnya man ya'mal su'an yujzabihi. Nah, man ya'mal su'an, barang siapa yang mengerjakan su'an keburukan, yujzabihi, yujza, dia akan dibalas bihi dengannya. Berarti di situ dua fi'il. Fi'il yang pertama adalah apa ikhwan? Ya'mal. Dan yang kedua apa? Apa? Yujza. Iya kan? Yujza. Ya'mal majzum karena man. Tanda jazmnya adalah sukun karena dia dari sahih akhir. Yujza majzum. Tanda jazmnya apa ikhwan di sini? Hadful akhir. Karena di sini dari mu'tal akhir, bisa antum ketahui sebagaimana yang saya sebutkan tadi, setelah dijazm, huruf akhirnya masih berharokat. Iya kan? Huruf akhirnya masih berharokat. Maka dia dari mu'tal akhir. Maka dia dari mu'tal akhir. Baik, kita ulangi. Man ya'mal su'an yujzabihi. Barang siapa yang mengerjakan keburukan, dia akan dibalas dengannya. Ya'mal yang pertama, ini majzum karena man tanda jazmnya adalah sukun pengganti dari sukun karena dia dari fi'il mudhari' sahih akhir. Yujza majzum juga dengan man tanda jazmnya adalah membuang huruf akhir karena dia dari mu'tal akhir. Nah. Kemudian yang berikutnya yang kelima, mahma. Mahma ini biasa juga diterjemahkan dengan apapun, sama seperti mah, sama seperti ma nomor 3 tadi. Cuma di sini penyebutannya beda. Sehingga ma diganti dengan mahma juga bisa, mahma diganti dengan ma juga bisa karena maknanya sama. Contoh mahma tubutin tuzhirhul ayyam. Apapun tubetin yang kamu sembunyikan. Apapun yang kamu sembunyikan. Ini kalau tidak salah potongan syair nih. Apapun yang kamu sembunyikan, maksudnya yang kamu sembunyikan dari kejelekan, tuzhirhul ayyam, tuzhir akan dinampakkan hunya al-ayyam, hari-hari. Apapun keburukan yang kamu sembunyikan akan ditampakkan oleh hari-hari. Nah, maksudnya ini bukan hari itu yang menampakkan ya. Kalau hari itu yang menampakkan berarti ini syirik. Karena yang menampakkan keburukan, kebaikan itu semuanya adalah Allah. Namun di sini dengan berjalannya waktu, kejelekan yang kamu sembunyikan itu akan nampak. Karena namanya bangkai, kalau ditutup serapat-rapatnya kayak apapun, pasti akan tercium juga. Aroma, yakni bau bangkai tersebut pasti akan keluar melalui celah-celah yang sedikit, sehingga akan tercium oleh orang lain. Antum perhatikan, mahmal tubetin tuzhir hul ayyam. Apapun yang kamu sembunyikan, apapun yang kamu batinkan, ya kan, tubetin. Apapun yang kamu sembunyikan, di sini majzum. Karena mahma, tanda jazmnya adalah sukun, karena dia dari fi'il mudhari sahih akhir. Tuzhirhu, nah ini juga majzum, karena mahma, tanda jazmnya juga sama, yaitu sukun, karena dia dari fi'il mudhari sahihul akhir. Nah, jangan antum menoleh ke al-ayyam, ini ayamnya apa, sebagai apa, su'an tadi sebagai apa, jangan dulu. Antum fokusnya ke fi'il-fi'il yang kita bahas. Nah, di situ mahma juga termasuk di antara yang menjazmkan dua fi'il mudhari. Fi'il yang pertama sebagai syarat, dan fi'il yang kedua sebagai jawaban atau balasan syarat tersebut. Nah, wallahu ta'ala bisawab. Mungkin sampai sini dulu, ikhwan. InsyaAllah akan dilanjutkan sisanya pada pertemuan yang berikutnya, bi'idznillah. Yang jelas semua dari apa huruf-huruf ini semuanya bekerjanya, sistem kerjanya sama, yaitu menjazmkan dua fi'il mudhari. Hanya saja mungkin perlu menghafal dari huruf-huruf tersebut. Baik, ada pertanyaan nih, kawan? Tidak ada ya? Tidak ada, mungkin karena bingung. Baik. Nah, berarti tidak bingung ini. Berarti tidak bingung, ya? Ini yang contoh-contohnya itu menggunakan ta itu berarti pakai domir dua ya? Ta, anta. Nah, domir anta kamu. Ini hanya sebagai permisalan karena mengambil yang mudah, paling mudahnya. Kalau seandainya mau mengambil dari af'alul khamsah, ya berarti tinggal antum. Kalau seandainya contoh nomor satu tadi ya, tajtahid, itu kan domir anta. Kalau antum nanti sorof menjadi af'alul khamsah, berarti kan apa? Tajtahiduna, yajtahiduna, tajtahidani, yajtahidani, tajtahidina. Nah, ini af'alul khamsah. Kalau mau di af'alul khamsahkan seperti itu, berarti tanda i'rabnya nanti sudah berbeda lagi. Af'alul khamsah ketika majzum apa? Bisa antum lihat pada tabel yang sudah kita lewat. Nah, di sini memang semuanya contohnya taf'al, pakai tata semua dengan makna kamu atau engkau. Terkecuali pada nomor berapa situ? Nomor 4 ya, pakai ya. Nah, man ya'mal. Berarti situ yang dimaksud adalah dhamir huwa. Barang siapa yang dia mengerjakan keburukan, yujzabihi, dia akan dibalas dengannya. Sama seperti pada surah Az-Zalzalah. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Nah, ya'mal yang pertama majzum. Iya kan? Mithqala dzarratin khairan yara, dia akan melihatnya. Barang siapa yang mengerjakan sekecil biji sawi, sekecil biji dzarrah berupa kebaikan, yara, balasannya adalah dia akan melihatnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Nah, sama seperti contoh di sini. Wallahu taala alam bisawab. Ini kalau dengan apa namanya dhamir anta, walaupun enggak anta aja ya, bisa dengan apa namanya dhamir hiya, karena dhamir anta dengan dhamir hiya pada fi'il mudhari sama, iya kan? Engkau laki-laki, yakni mengerjakan taf'alu, dia perempuan mengerjakan sama juga taf'alu. Nah. Namun yang dimaksud di sini adalah anta. Nah, wallahu taala alam bisawab. Ada yang lain? Tidak ada ya, kita juga sampai sini dulu. Insyaallah mudah-mudahan bisa dipahami atau merujuk lagi di rumah. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, subhanallahi walhamdulillah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbalallahu minna.